بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memohon rahmat Allah azza wa jal, dan tak henti-hentinya kita terus berharap agar benar-benar Allah benar-benar memberikan rahmatnya untuk kita semua. Dan bahkan kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga yang kita harapkan, yang kita terus memohonnya kepada Allah, dan tidak mungkin kita akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Bukan karena ilmu kita, bukan karena amalan kita, bukan karena sholat kita, sedekah kita, akan tetapi karena rahmat Allah azza wa jal. Sampai-sampai Rasul ditanya, wala anta ya Rasulullah, tidaklah engkau juga wahai Rasulullah? Naam. Illa an yataghamadiyanallahu birahmati. Iya. Aku masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Tidaklah aku masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya kita semua untuk tidak henti-hentinya memohon rahmat Allah azza wajalla. Dan duduknya kita di sini, tafaqquhnya kita fid din di sini, mengkaji, mendalami permasalahan yang penting untuk kita dalami dalam rangka kita mengharapkan rahmat Allah, agar Allah benar-benar menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Nah, dan kita mohon kepada Allah rahmatnya. Dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita, pembahasan tentang perkara-perkara, perkataan, perbuatan yang meniadakan tauhid atau mengurangi hakikat dari tauhid. Dan kita harus tahu bahwasanya di sana ada perkara-perkara, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang mengurangi tauhid atau meniadakan tauhid. Dan itu banyak. Syekh Shalih Ibnu Fauzan dalam kitabnya Aqidatut Tauhid membahas pembahasan ini, ada 11 pembahasan. Yang tentunya kita harus mengetahuinya agar kita bisa menghindarinya, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan yang ke-10. Yaitu tentang at-tamaim, tamimah. Apa itu tamimah? Ia jam'u tamimah, jamak dari tamimah, tamaim tersebut. Wa hiya ma yu'allaqu bi'anaki sibyan. Dia adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak. Lidaf'il 'ain, untuk menghilangkan 'ain, Waqad yu'allaqu 'alal kibari minar rijali wan nisa. Dan terkadang dikalungkan juga di leher orang dewasa dari laki-laki maupun wanita. Dan tamaim ada dua. Yang pertama kita telah membahasnya pada pertemuan yang telah lalu, pekan belakang. Yaitu tamimah yang berasal dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang ditulis kemudian dikalungkan di leher anak-anak untuk menghilangkan ain. Dan bisa kita simpulkan dari pembahasan yang kemarin, untuk jenis yang pertama ini itu ada empat hukumnya, dan saya tambahkan satu lagi yang kita dapat faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Kitab Fathul Majid, yaitu Qaulul Mufid. Hukum yang pertama yaitu jaiz, katanya boleh. Ya ini pun dengan syarat, yaitu untuk liraf'il bala, untuk ngangkat apa? Bala. Atau untuk mencegah bala saja, bukan untuk menghilangkan bala. Ya, dan ini qaulun dhaif, perkataan pendapat yang lemah. Karena yang sahih, ya ini tidak boleh mengalungkan sesuatu dari Al-Quran maupun nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah di leher anak-anak ataupun orang dewasa atau di rumah, di kendaraan dan seterusnya. Pendapat yang rajih tidak boleh. Kemudian hukum yang kedua makruh. Idza kana lidafil ain, jika dia mengalungkan sesuatu di lehernya dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang tujuannya untuk menghilangkan ain, untuk menolak ain, ini makruh hukumnya. Kemudian yang ketiga, la yajuz idza kana lidafil bala, tidak boleh mengalungkan sesuatu dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah di leher anak-anak atau orang dewasa atau selain manusia, yaitu di kendaraan, di rumah dan seterusnya, jika tujuannya untuk menolak bala. Tidak boleh. Ini dari Al-Quran saja tidak boleh. Apalagi dari buah-buahan. Untuk bangun rumah buat buah-buahan. Pohon kelapa dan seterusnya macam-macam. Untuk nolak balak. Dari Al-Quran saja tidak boleh. Apalagi dari selain Al-Quran. Kemudian hukum yang keempat yaitu la yajuzu mutlaqa. Tidak boleh sama sekali menggantungkan sesuatu dari Al-Quran maupun dari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dalam rangka untuk semua tadi, untuk penyembuhan, tidak boleh sama sekali. Dan ini pendapat yang rajih. Dan kita sudah jelaskan kemarin sebab-sebab bahwasanya ini adalah pendapat yang paling rajih. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam kitab Al-Qaulul Mufid, ya, ini ada hukum yang ketiga, yaitu bid'ah. Idza kanat mujaradut tabaruk wazina. Jika dia menempelkan atau menggantungkan Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan tujuan tabaruk saja, atau hanya sekadar untuk perhiasan semata, maka ini perkara yang bid'ah, perkara yang baru. Ya. Beliau mengatakan pada halaman 123, ya, kal qalaidil dzahabiyah, seperti kalung emas, awil hul alati yuktabu alaiha lafzul jalala, atau perhiasan-perhiasan yang ditulis di kalung emas atau perhiasan tersebut nama Allah ditulis, sengaja dia ukir nama Allah, ditulis nama Allah. Aw ayatil kursi, atau ditulis dengan ayat kursi. Awil Qur'ani kamil, atau semua Al-Qur'an. Fahada kulhu minal bid'ah. Semua ini merupakan apa? Perkara yang bid'ah, yang tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Nah, maka hukum tamaim dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, ini ada lima yang kita bisa simpulkan pada hari ini. Dan sekarang kita akan membahas pembahasan jenis tamaim yang kedua. yang selain dari Al-Quran dan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Anauzani minatama'i makana min ghairil Quran. Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan dalam kitab Aqidatul Tauhid pada halaman 134. Jenis tama'im yang kedua yang dari selain Al-Quran. Kal kharaz. Seperti apa? Contohnya seperti menik-menik. Ini kharaz jamak dari kharzah. Pernak-pernik. Wal idham. Atau seperti tulang-tulang. Tulang-tulang ini jamak dari tulang. Ya, ini azmun. Al idham jamak dari azm. Wal wada. Kerang-kerang. Ini jamak dari wada'ah. Wal khuyut atau gelang-gelang, ikatan-ikatan yang diikat di leher, di tangan dan seterusnya. Wan ni'al atau sandal-sandal. Wal masamir atau paku-paku. Masamir jamak dari mismar. Wa asma'i syayatin wal jinni wa talasim. Dan juga nama-nama syaitan dan jin dan juga talasim. Ini mantra-mantra atau tulisan-tulisan yang rumus-rumus yang enggak jelas. Nah, fa hadza haramun mutlaqo. Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, ini haram mutlak. Haram mutlak. Wa huwa minasyirk, dan ini merupakan kesyirikan. Dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dia merinci lagi kesyirikannya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Beliau berkata di dalam penjelasan Kitab Tauhid, yakni hukum tama'im dengan selain Al-Qur'an. Yang pertama, imma anna syirkun akbar. Yang pertama bisa jadi syirik besar. Wa dzalika idza kana fiha isti'ghatsah bi ghairillah minal jin wa syayatin wa nahwi dzalika. Syirik besar jika dia memohon pertolongan kepada syaitan atau jin atau selainnya, yang dia benar-benar mutlak meminta pertolongan kepada selain Allah. Maka ini hukumnya apa? Syirik besar. Dan syirik besar ini sesuatu yang berbahaya. Dan kita Islam, walhamdulillah. Tapi harus kita jaga Islamnya. Karena Islam itu ada maknanya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada juga pembatal-pembatalnya. Yang jika kita laksanakan pembatalnya, maka batal Islam kita, kita jadi orang murtad. Dan salah satu pembatal Islam, syirik besar. Maka setelah kita masuk Islam, bukan maksum kita ini. Kita sudah masuk Islam, alhamdulillah. Perlu kita mengenal Islam yang sesungguhnya. Islam yang benar-benar seperti Rasul dan sahabat-sahabat Rasul. Dan kita pun tidak masuk. Ada peluang untuk kita murtad, untuk hilang Islamnya. Sehingga kita terus belajar. Agar kita tahu yang baik mengikutinya. Tahu yang buruk kita menghindarinya. Dan terus kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, karena semuanya di tangan Allah. Wallah, kita dapat hidayah ini karena Allah. Kita benar-benar samina wa atona kepada Allah dan Rasulnya karena Allah. Kita bisa menuntut ilmu karena Allah. Kita bisa mengamalkannya karena Allah. Kita bisa langgeng Islamnya, terjaga walaupun dengan sebab-sebab, itu pun karena Allah. Dan kita harus yakin bahwasanya kita Islam, ya bukan berarti kita mustaqim terus atau istiqomah terus atau benar-benar kita ma'asum. La haula wala quwata illa billah. Sehingga kita terus antara harap dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita manusia biasa dibawa takdir Allah dan enggak tahu takdir Allah untuk kita ke depannya. Walaupun terus kita dalam beramal soleh, harus yakin Allah akan menerima amalan kita, harus berbaik sangka kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Tetapi kita karena enggak tahu takdir kita, enggak tahu apa yang terjadi besok, sehingga kita ketar-ketir terus. Ini ahli sunnah wal jamaah yang selalu hidup dalam harap dan takut dan melakukan amal disertai cinta, disertai dengan ketundukan. Cinta disertai dengan ketundukan. Masya Allah. Dan seorang yang terjatuh ke dalam syirik besar, maka dia murtad. Sadar tidak sadar, mungkin di sisi orang lain, oh dia Islam, tapi Allah lebih mengetahui hamba-hambanya. Atau orang berilmu lebih tahu dia. Sehingga kita harus belajar ini. Dan syirik besar bisa terjatuh ke dalam bentuk apa? Tamimah. Dia menggalungkan sesuatu selain Al-Quran. Dan dia beristighosah memohon pertolongan kepada selain Allah. Maka ini syirik besar hukumnya. Ya. Au'i'taqadal insan ana tanpa binafsiha. Atau seorang meyakini bahwasanya sesuatu yang dikalungkan selain Al-Quran. Yang tentunya ini hukum yang roji juga, tidak boleh mengalungkan sesuatu di leher. Sesuatu dari Al-Quran. Ini yang paling roji, tidak boleh. Dan jika sesuatu tersebut selain Al-Quran, dan dia meyakini bahwa sesuatu tersebut yang memberikan manfaat secara langsung zatnya, maka ini pun bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Nah, jadi gimana sebabnya? Dia memohon pertolongan kepada selain Allah, dan dia yakini selain Al-Quran tadi yang digantungkan di lehernya itu benar-benar mampu ya mendatangkan manfaat dengan zatnya, secara zatnya. Bukan hanya sebab. Kalau seandainya hanya sebab, dia yakin kesembuhannya dari Allah, tapi dia gantungkan benang-benang, dia gantungkan mungkin buah-buahan, dia gantungkan mungkin sesuatu yang dia anggap bahwasanya ya selain Al-Quran mampu memberikan manfaat, tapi hanya sebab, ini tidak menjadi syirik besar, tetapi syirik kecil. Wallahu ta'ala misawab. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ur-Rahili, yang kedua, wa takunu syirkan asghar. Yang kedua, syirik kecil. Tamaim ini bisa masuk pada syirik kecil. Idza kana al-mu'allaq khaitan aw kharzatan aw ghairi dzalika biduni kitabah. Jika seandainya yang digantungkan tersebut pernak-pernik atau tali-tali, dan selain itu yang tidak ada tulisan sama sekali. Ya. Yeah. Au kitabatan laysa fiha istighosatun bi ghairillah, atau ada tulisan tapi dia ya, memohon kepada laysa fiha istighosatun bi ghairillah, memohon kepada Allah tapi tulisannya enggak jelas. Kitabah, tulisan, laysa fiha, tidak ada di dalam tulisan tersebut istighosatun bi ghairillah, istighosah memohon pertolongan kepada selain Allah. Tulisan selain Al-Quran, selain nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, yang tulisan tersebut tidak ada istighosah kepada selain Allah. Tapi ini bukan Al-Quran. Maka hukumnya apa? Syirik kecil. Atau dia menggantungkan sesuatu sebagaimana kita jelaskan tadi. Yeah. Benang, pernak-pernik, dianggap bahwasanya ini mampu memberikan manfaat. Tapi ini hanya sebab. Dia yakin betul bahwasanya memberikan pertolongan tersebut hanya Allah. Ini juga termasuk syirik, syirik kecil. Wallahu ta'ala bisawab. Ini rincian hukumnya. Maka yang disebutkan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan di sini, wa huwa minasyirki, ya. Ini merupakan bagian dari syirik, ini ada rinciannya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Naam. Dan kenapa syirik? Li'annahu ta'allaqu bi ghairillah subhanahu wa asma'i wa sifati wa ayatihi. Kenapa syirik? Karena dia bergantung dengan selain Allah. Dia bergantung dengan selain nama-nama dan sifat-sifat dan ayat-ayatnya Allah Azza wa Jal. Maka ini merupakan syirik, kesyirikan. Yang rinciannya yang kita jelaskan tadi. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Wabil hadis. Dan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda. Hadisnya sahih riwayat ya, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Hakim. Rasul bersabda, man ta'allaqa syai'an, siapa yang menggantungkan sesuatu Yang tentunya tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan ya, bala dan seterusnya. Wukila ilaihi. Maka Allah akan dijadikan dia bergantung dengan sesuatu tersebut. Naam. Ai maksudnya apa? Wakalahullah ila dzalika syai. Allah akan jadikan dia yang menggantungkan sesuatu selain Al-Qur'an, selain nama-nama dan sifat bagi Allah, walaupun ini pendapat yang lemah. Yang jika seandainya digantungkan itu adalah Al-Qur'an dan hadis yang rajih tidak menggantungkan sama sekali, dan jika dia menggantungkan sesuatu selain itu, maka Allah akan menjadikan dia bertawakal, bergantung kepada benda yang ia gantung tersebut. Naam. Alladzi ta'allaqahu, yang mana dia bergantung dengan, yang mana dia menggantungkan sesuatu di lehernya atau di rumahnya atau di kendaraannya dan seterusnya. Yang sehingga dia tidak bergantung kepada Allah. Dia bergantungnya kepada siapa? Kepada benda tersebut. Kenapa? Karena Allah menjadikan dia bergantung kepada benda tersebut. Yang ia gantungkan. Atas perbuatannya sendiri. Atas keinginannya sendiri. Al-jaza'u min jinsil amal. Dan tentunya balasan sesuai dengan amal perbuatan. Faman ta'allaqa billah. Dan siapa yang bergantung kepada Allah. Waltaja'a ilaih. Dan menyandarkan di seluruh perkaranya kepada Allah. Ya. Wa fawwada amrahu ilaih. Dan dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Qaruba ilaih kulla ba'id. Maka Allah akan mendekatkan semua yang jauh. Yang jauh kepada Allah. Dengan sebab dia benar-benar bertawakal kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Memohonannya kepada Allah. Allah dekatkan dia yang jauh kepada Allah. Subhanallah. Jadi wali Allah yang dekat sama Allah Azza wa Jal. Wa yassara lahu kulla asir. Dan Allah akan mudahkan setiap yang sulit. Kalau seandainya seorang bergantung hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, dan menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah, Allah akan mudahkan perkaranya yang sulit. Masya Allah. Wa man ta'allaqa bi ghairi minal makhluqin wa tamaim wal adwiya wal qubur wa kalahu Allah ila dzalika alladzi la yughni anhu syai'an. Dan siapa yang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah dari makhluk-makhluk, dari tamimah-tamimah, sesuatu yang digantungkan di leher, ya, di tangan, di rumah, dan seterusnya, dan bergantung kepada obat-obat yang tidak disyariatkan, dan kuburan-kuburan, dia bergantung kepada kuburan tersebut, Allah akan jadikan dia bergantung dengan hal tersebut. Alladzi la yughna anhu syai'an, yang mana hal tersebut tidak mampu memberikan apa-apa kepada dia. Tidak mampu mencukupi dia hal tersebut. Wala yamliku lahu dharran wala naf'an. Dan hal tersebut tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu menolak mudharat untuk dia. Fa khasira aqidatahu. Atau fa khasara aqidatahu. Kalau khasira ya ini rugi. Kalau khasara hilang atau rusak. Nah, maka orang yang seperti ini yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah, entah itu bergantung kepada makhluk, entah itu bergantung kepada namimah-namimah, tamimah-tamimah, atau bergantung kepada obat-obat yang tidak disyariatkan, atau bergantung kepada kuburan-kuburan, maka akan rusak akidahnya dia. Wan qata'at silatuhu bi rabbih, dan dia akan terputus hubungan sama Allah. Dan kita semua seorang hamba kita ini yang harus punya hubungan sama Allah Azza wa Jalla. Dan kita belajar tauhid agar kita punya hubungan sama Allah Azza wa Jalla, hubungan dekat. Dan kita pelajari syirik agar kita menjauhi syirik agar kita dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dan seorang yang menggantungkan sesuatu di leher, di rumah, di kendaraan dan seterusnya, dia akan dijadikan bergantung kepada selain Allah. Sehingga Allah akan memutuskan hubungan dengan dia. La haula wala quwata illa billah. Wa khadhalahu Allah, dan Allah akan menelantarkan dia. La yang suruh. Allah tidak nolong dia. Subhanallah. Sehingga tauhid akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Menghindar dari kesyirikan setelah kita mengilmui kesyirikan tersebut, itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Dan coba lihat Rasul, sejarahnya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul mendapatkan pertolongan yang besar, fathan mubina, ya? Bagaimana? Tentunya dengan apa? Dengan menegakkan tauhid dahulu, mengajarkan tauhid sehingga bisa diamalkan, mengajarkan syirik sehingga bisa dihindarkan. 13 tahun Rasul Muhammad SAW berdakwah tauhid, sampai akhirnya Allah menangkan dan kemudian hijrah ke kota Madinah, dan di sana mulai tegak daulah Islamiyah. Dan tidak mungkin tegak daulah Islamiyah kecuali dengan menegakkan tauhid pada diri-diri orang-orang Islam, orang-orang yang memeluk Islam. Maka orang-orang ikhwanul muslimin atau orang-orang semisal dengan mereka yang ingin menegakkan khalifah Islamiyah dengan cara-cara batil, dengan cara-cara politik, ya, maka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit yang kita lakukan, dan ini merupakan dakwah para rasul, mendakwakan tauhid, mengajak Umar untuk bertauhid dan menjauh dari kesyirikan, insyaallah sedikit sedikit nantinya akan jelas pertolongan dari Allah azza wajalla. Wa kana haqqun 'alallahi nasrul mu'minin, dan sudah jadi hak Allah untuk menolong, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Dan tidak mungkin kita bisa benar-benar beriman kecuali dengan ilmu Al-Quran dan hadis. Subhanallah, semoga Allah benar-benar memberikan pertolongan kepada kita semua, ya. Dan kita semua mengharapkan pertolongan. Ala inna nasrullahi qarib, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat, tentunya dengan mengambil sebab-sebab. Walaupun sebenarnya tanpa sebab Allah bisa enggak mendatangkan pertolongan untuk kita semua? Mudah bagi Allah. Tetapi hikmah untuk menguji siapa yang terbaik, maka ada namanya ujian. Dilihat oleh Allah Azza wa Jalla mana yang bersungguh-sungguh benar-benar, yang benar-benar ingin mendakwakan tauhid ini. Dan alhamdulillah kita semua sudah semangat untuk seperti ini. Pertahankan, semoga kita semua istiqomah sampai kita meninggal dunia. Dan semoga ini sebab datangnya pertolongan untuk kita semua. Nah, dan semoga semakin banyak kajian-kajian tauhid yang mengajarkan umat untuk bertauhid, kajian-kajian kesyirikan yang mengajak umat nanti setelah mengilmui hal tersebut agar menghindari kesyirikan-kesyirikan. Karena kesyirikan bukan hanya satu dua. Semoga semakin menebar di negeri kita ini, negeri yang kita cintai. Naam. Dan walaupun kita enggak tahu, yang jelas ya kewajiban kita terus belajar, terus memohon ihdinash shiratal mustaqim kepada Allah azza wajalla, dan memohon agar dijauhkan dari jalan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Naam, dan semoga kita istiqomah sampai kita meninggal dunia. Naam. Ya, wal wajibu 'alal muslim, kata Syekh Shalih Ibn Fauzan, maka kewajiban bagi seorang muslim, al-muhafadzatu ala akidatihi, hendaknya dia menjaga akidahnya, mimma yufsiduha, dari perkara-perkara yang bisa merusak akidahnya. Akidah seperti pakaian, akidah seperti iman, iman lusuh, bisa lusuh dia, seperti pakaian bisa lusuh dia, sehingga harus kita jaga. Nah, dan menjaga iman tentunya mentaati Allah terus, ya, karena iman, perkataan, perbuatan, keyakinan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Nah, dan kita harus menjaga akidah kita, keyakinan kita, iman kita dari perkara-perkara yang merusak akidah. Dan kita mengetahui perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang mengurangi akidah atau menghilangkan akidah, dalam rangka untuk menjaga akidah tersebut agar tetap utuh atau bahkan bertambah. Karena kenikmatan bagi seorang hamba ketika dia bertambah akidahnya, bertambah keyakinannya, sebagaimana kenikmatan bagi seorang hamba ketika bertambah fulusnya. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya gak tahu kita, bisa jadi itu musibah buat kita. Nah, Tapi sesuatu tambahan itu nikmat. Makanya ahlul bidah juga menambah-nambah masalah agama ini. Kenapa? Karena ada kenikmatan. Tapi di situ adalah musibah. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah sempurna tidak perlu lagi ditambah. Karena bid'ah hakikatnya adalah tambahan. Tambahan ziyadah. Nah, karena belum sempurna seakan-akan seperti itu. Dan tentunya ada tambahan yang jelek, ada tambahan yang baik. Dan jika tambahannya tambahan tauhid, tambahan keimanan, tambahan akidah, tambahan ilmu. Subhanallah. Al-khair al-khair. Kebaikan di atas kebaikan. Masya Allah. Maka kita semua harus menjaga akidah kita. Dari sesuatu yang merusak akidah. Au yakhlu, au yakhul biha. Atau sesuatu yang bisa menghilangkan, mengosongkan akidah. Fala yata'ata ma la yajuzu minal adwiyah. Maka seseorang tidaklah mengambil apa yang tidak diperbolehkan untuk mengambilnya dari obat-obat yang dilarang untuk menyembuhkan penyakitnya atau untuk menghilangkan kesusahannya. Wala yadhabu ilal mukharrafin, dan dia tidak pergi kepada orang-orang mukharrafin, yaitu orang-orang rajulun fasada aqlahu, yang rusak akalnya. Wal mus'udzin wal musyawidzin afwan, atau kepada orang-orang tukang sulap, tukang ramal yang ngaku-ngaku tahu yang gaib. Enggak, kita enggak pergi kepada mereka. Lihat yaliualija indahum minal amrod. Jangan pergi kepada mereka untuk mengobati penyakit-penyakit. Jangan pergi kepada orang-orang al-mukharrafin dan al-musyawadzin. Iya. Kenapa? Li'annahum yamruduna qalbahu wa aqidatahu. Karena mereka semua orang-orang yang sakit hatinya. Orang-orang yang sakit akidahnya. Akidahnya berpenyakit, hatinya berpenyakit. Maka kita semua harus menghindari mereka semua. Wa man tawakkala 'alallahi kafahu. Dan siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Walaisallahu kafin 'abdahu. Bukankah Allah akan mencukupi hamba-hambanya? Tentunya bagaimana cara menjadi hamba Allah? Benar-benar kita mengimani Allah. Dan tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan 4 hal. Meyakini wujudnya Allah. Mengimani Allah dengan rububiyah Allah. Uluhiyah Allah. Yang ketiga, yang keempat, asma wa sifatnya Allah Azza wa Jalla. Menegakkan tauhid. Dan konsekuensinya setelah kita menegakkan tauhid, kita harus mengetahui kesyirikan dan menghindari kesyirikan tersebut. Dan siapapun yang menjadi hamba Allah, Allah akan mencukupi dia. Subhanallah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah. Dan merupakan kenikmatan bagi kita semua sebagai hamba Allah. Ini merupakan gelar yang besar. Sehingga Rasul mulianya dengan apa? Abdullah wa Rasuluhu. Dan kita akan mulia dengan apa? Abduhu wa ummatu rasulihi. Kita akan mulia dengan menjadi hamba Allah dan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa badun nas yu'aliku hadhil asya' ala nafsihi. Sebagian manusia, kata Syekh Saleh bin Fauzan, menggantungkan perkara-perkara ini sesuatu yang digantungkan di leher atau di rumah atau di kendaraan selain Al-Qur'an pada dirinya. Dia mendengar sesuatu tersebut pada dirinya. Wa walaysa fi maradun hissi. Padahal dia tidak ada sakit yang benar-benar nampak sakitnya. Wa inama fi maradun wahmiyun. Sesungguhnya itu adalah perkara jadi sakit yang tidak jelas. Wa wal khaufu minal aini wal hasad, yaitu seorang yang takut pada takut dari apa? Dari ain, dari penyakit ain atau dari hasad. Au yu'alliqu 'ala sayyarati aw dabati aw babi baiti aw dukani. Ya. Wa hadha kullu min dha'fil aqidah. Atau seorang menggantungkan semua itu, yang ini selain Al-Qur'an, ya, digantungkan di kendaraannya, di hewan ternaknya, atau di pintu rumahnya, atau di pintu tokonya. Ini semua kata Syekh Saleh bin Fauzan tanda lemahnya akidah seseorang. Wa dha'fu tawakkulihi 'ala Allah, dan lemah tawakalnya seseorang kepada Allah. Wa inna dha'fal aqidati wal maradul haqiqi, dan lemah akidah, lemah tauhid, lemah keyakinan, inilah yang penyakit sesungguhnya. Penyakit sesungguhnya lemahnya akidah. Maka seorang yang tidak punya sakit dia, cuma sekedar takut ain, takut hasad, kemudian dia gantungkan sesuatu yang digantungkan juga selain Al-Quran, ini tanda lemahnya akidah dia. Naam. Iya. Dan wajib kita nolong dia. Caranya gimana? Cegah dia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka dzaliman aw madzluman." Tolong saudaramu yang zalim dan yang menzalimi diri sendiri. Kalau menolong orang yang terzalimi, ya, itu bisa kita. Jelas. Terus bagaimana menolong orang yang zalim? Rasulullah ditanya, kemudian Rasul menjawab, "Imna," cegah dia untuk berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri. Maka seorang yang lemah akidahnya dengan menggantungkan sesuatu yang dia takut ain, takut hasad, takut iri, dengki dan seterusnya, ya, di kendaraan, di dirinya, di rumahnya, ya, di mana-mana diletakkan dalam rangka untuk menghindari ini penyakit yang tidak kasat mata, maka ini kelemahan, dan kita cegah dia agar dia tidak memiliki kelemahan tersebut, dan kita ajarkan. Ya. Nah, dan inilah penyakit yang sesungguhnya, orang yang menggantungkan sesuatu selain, ya, selain dari Al-Quran. Nah, dan ini merupakan kelemahan akidah. Alladzi yajibu ilaju, yang wajib untuk dihilangkan, harus disembuhkan. Dengan cara apa penyembuhannya? Lihat nukta akhirah, perhatikan. Bima'rifati tauhid, dengan mengetahui tauhid. Wal aqidati sahihati, dan dengan mengetahui, mempelajari, istiqomah, terus belajar akidah yang sahihah. Jadi obat orang yang memiliki akidah yang lemah, belajar akidah, belajar tauhid. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita orang-orang yang memiliki akidah yang kuat dan tambahan akidah terus sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Rasul kuat dengan ujian. Kenapa? Karena akidahnya kuat. Walaupun diuji dengan tidak makan, tidak punya teman, sakit badannya, hilang hartanya, hilang keluarganya, hilang darahnya dia, dia tetap kokoh. Kenapa? Karena akidahnya kuat, tauhidnya kuat. Karena dunia ini bukan tujuannya, akhirat tujuannya. Dan kita belajar akidah, belajar tauhid untuk menguatkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita. Dan lemah dalam berkeyakinan merupakan penyakit yang sesungguhnya. Sehingga kita harus bersemangat untuk belajar dalam rangka untuk menguatkan akidah kita dan menguatkan akidah saudara-saudara kita. Karena semuanya harus dengan ilmu. Ilmu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama ini dengan dalil. Beramal pun harus dengan ilmu. Berdakwah pun harus dengan ilmu. Bersabar harus juga dengan ilmu. Berkeyakinan harus dengan ilmu. Subhanallah. Semoga kita semangat terus untuk belajar. Hilangkan was-was yang menghalang kita untuk belajar. Karena inilah awal langkah syaitan mengganggu anak Adam agar dia jahil. Sehingga dia kalau jahil dalam kegelapan, karena jahil zulmun. Kebodohan adalah kegelapan. Dan jika seorang berada dalam kegelapan, syaitan mudah untuk menyesatkan dia. Sehingga kita harus semangat, ahli sunnah wal jamaah, dalam belajar akidah. Karena ini yang akan menguatkan akidah kita. Tentunya terus memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena segala sesuatu datangnya dari Allah. Kita belajar karena ini perintah dari Allah, perintah dari Rasul. Karena ini tahu kebaikan untuk kita, untuk hati kita, untuk ruh kita, untuk akidah kita. Sehingga kita semangat untuk belajar. Barakallahu fikum jami'an. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Semoga Allah benar-benar memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita benar-benar termasuk orang-orang yang memiliki akidah sahihah, memiliki tauhid, istiqamah di atasnya sampai kita meninggal dunia bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum jami'an. Demikian pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas pembahasan pada bab yang ke-11 insyaAllah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala ali wa barik wa salim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.